Kami yang pertama, si cantik jelita, berbalut hitam-hitam putih, ada deh, Nita Saria. Disambut yang kedua, berbalut hitam-hitam merah manja, si cantik neng Ayu, G-Boy. Berwajah cantik, tinggi, imut nan seksi, berbalut putih-putih manja ala Syahri. Siapa dia kalau Bekasi cantik? Mela Terbiang, sang pimpinan dari Rumah Sofi Suki Anggisa, si cantik Anggun Anggisa. Terimalah, all artis dari Best of Music, you, Anggisa. Bos Korea, bos Kenzo. Si cantik Ayu Gameboy. Kita goyang lagi bro. Dian Mahesa. Anggun Anggisa. Nita Talia. Hamza, Rafi Alfian Rifai. Si penting bahagia, wow. Dibangun.